saja kau tak pernah temui aku tanpa satu alasan yang bisa masuk akal. Aku berprasangka buruk, kukira kau berniat menyakitiku. Oh Himo, tiada maksud aku menyakitimu. Sekian lama aku terbaring dalam sakit, sengaja aku gak mengirim kabar karena aku gak mau merepotkanmu. Oh dalam tawa kadang aku menangis, dalam luka berpura-pura suka. Oh homie, batinku terguncang. Oh, bila tindakan aku menyiksamu atau melukai perasaanmu. Oh, Himo, maafkanlah aku. Homo, hari ini kita kembali jumpa dengan segala rasa penuh suka dan tawa. Mari tumpahkan rindu. Oh Homo, ku cinta padamu. Ku cinta padamu.